Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khal hadithi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para ikhwan dan akhwat serta daurah idaman 2 pembahasan dalam kitab Fiqhul Muyassar, ringkasan fikih Islam. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan inayah kepada antum semua, selalu memberikan kemudahan dan kesehatan kepada antum dalam melakukan berbagai aktivitas-aktivitasnya keseharian. Semoga juga dilindungi Allah Subhanahu wa taala di para perkara-perkara yang akan mempengaruhi kelancaran dari aktivitas kita, baik hal yang berkenaan dengan kegiatan seharian dalam mencari nafkah dan kegiatan urusan duniawi kita, demikian pula urusan ukhrawi kita. Para ikhwan khawar rahmati Allah SWT, pembahasan kita adalah bab yang ke-8 yang membahas tentang yaitu tentang al-kafala wal-dhaman. Sebetulnya banyak sekali ya bahasa istilah-istilah dalam fikih Islam dalam bentuk kerja sama, saling bantu dan memudahkan. Sebelumnya telah kita lihat ada istilahnya wakalah. Kemudian ada pula istilahnya ad-dhaman. Dan juga ada pula istilahnya al-hiwala, ada pula istilahnya al-wakalah, ya, ada juga tadi apa? Al-kafala. Ya, al-kafala, al-dhaman, wal-wakala. Kemudian juga ada lagi istilah al-hiwala, ya, pemindahan hutang. Kemudian juga sebelumnya ada istilahnya as-salam atau as-salaf, yang mana ini salah satu bentuk jual beli dengan menunda penyerahan barang tetapi harga barangnya telah dibayar terlebih dahulu secara penuh, itu assalam atau salam. Kemudian telah kita bahas pula tentang al-hiwala. Hiwala adalah saling bertukar hutang, maksudnya orang ini memindahkan hutang kepada orang lain dengan membayar hutangnya pada tempat tertentu, jadi dengan ukuran yang sama pada waktu yang jelas, ya, itu hiwala namanya. Itu memindahkan, dia membayar hutang kepada seorang. Si A berhutang kepada si B. Lalu si C juga berhutang kepada si D. Maka si A membayar hutang si C kepada si D, si C membayar hutang si A ke si B. Jadi si Ahmad berhutang kepada si Mahmud di satu daerah, yang Mahmud ini satu negara dengan pemainnya dengan si Umar. Nah, maka si Umar juga mempunyai piutang dari dengan sahabatnya dengan sekarang satu tempat dengan si Ahmad. Maka dia saling membayarkan hutang masing-masing, itulah istilahnya. Ya hiwala. Baik, yaitu naqlu dain min dhimmatil muhil ila dhimmatil muhal alaih. Nah, tetapi tidak berbentuk al-wakalah, berbeda kalau mewakili melaksanakan suatu. Beda dengan al-kafalah. Al-kafalah adalah menjamin. Ya. Baik hutang seseorang atau untuk menjamin suatu urusan, ya, umpamanya seseorang mau berutang dengan seumpamanya si A mau berutang dengan si B, si B tidak mengenal si A, lalu si C mengatakan pada si B, saya menjamin, saya kenal dia dan saya akan bertanggung jawab atas amanahnya dia, umpamanya. Nah, jadi ada istilahnya al-kafalah juga adalah ad-dhaman. Dhaman itu artinya hampir sama ya, menjamin juga. Cuman praktek-prakteknya ada perbedaan-perbedaan rincian secara mendetail. Baik. Kita akan bahas sekarang al-kafalah wad-dhaman. Di sini disebutkan al-mas'alatul ula, ini bab yang ke-8 dari bab kitab al-mu'amalah ya. Masalah yang pertama adalah tentang makna kafalah dan dalil-dalil disyariatkannya kafalah tersebut. Kafalah adalah hiya iltizam ihdar man 'alaihi haqq mali li rabbih. Yaitu menjamin, ya, menghadirkan orang yang memiliki hutang harta untuk kepada pemiliknya. Saya yang jamin akan dia akan membayar tepat waktu, atau dia akan apa namanya membayar ya sesuai dengan perjanjian. Maka dia menjamin iltizam ihdar man alaihi haqqun malin. Haqqun maliyun ya. Orang yang punya hutang lalu kita jaminkan kepada orang memberi hutangnya. Ya, saya akan menjamin bahwa dia akan membayar tepat dengan waktu. Nah, itu wakalah atau doman juga. Ila majlisil hukum. Itu atau dalam menghadirkannya dalam perkara persidangan. Dalilnya disyaratkan ini adalah itu dalil Al-Quran Sunnah dan Ijma. Ya, yaitu dari Al-Quran. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Qalu naftidu su'al lil Malik." Ketika kisah Nabi Yusuf di mana para penjaga Nabi Yusuf mengatakan kami kehilangan takaran punya raja. Ya. "Waliman ja'a bihi himlu ba'ir." Orang yang bisa mengembalikan takaran itu akan diberi yaitu hadiah, yaitu diberi hadiah sebesar apa namanya berat barang yang dibawa oleh onta, begitu artinya diberi hadiah. Wa ana bihi za'im, syahid dari ayat ini dalilnya adalah wa ana bihi za'im, saya yang menjamin hal itu akan memberikan hadiah kepada dia. Nah, karena dia menjamin atas hadiah sang malik ini, mengatakan saya akan bertanggung jawab terhadap itu. Artinya kafilul dhamin. Kafilul dhamin adalah yang menjamin, yang menggaransi ya atas hadiah tersebut, orang yang bisa mengembalikan takaran ya dari Nabi Yusuf yang kehilangan. Ya, dalam ceritanya tentu ini yang ditaruh ke dalam tempat saudara yang Benyamin ya. Kemudian juga pemenolong yang lain, salhum ayhum bidzalika za'im. Tanyakan kepada mereka siapa mereka yang bisa bertanggung jawab hal itu. Jadi artinya siapa yang menjamin, siapa yang menggaransi, ya. Arti kafilun. Ini. Di dalam beberapa kitab fikih ada yang membedakan. Seperti Syaikh Shalih Fauzan dalam Mukhtasar Fikih, Mulakhas Fikih, beliau membedakan pembahasan antara kafalah dengan dhaman, ya. Di sini kan dibahas dalam kafalah dan dhaman itu, garansi dan menjamin. Nah, dari sunnahnya, dari sunnah Rasulullah SAW, dari hadis adalah al-ariya mu'addatun wa za'im gharimun wa dinu wa dainu maqdiyun. Kata Rasulullah SAW, yaitu pinjaman harus dikembalikan. Kalau pinjaman harus dikembalikan. Wa za'imu gharimun, orang yang memang telah menjamin, bergaransi, harus juga membayar, menepati apa yang telah digaransinya. Wa dainu maqdiyun, dan hutang harus dibayar, kata Rasulullah SAW. Fazaim wal kafil. Jadi zaim itu adalah orang yang menjamin, orang yang menggaransi. Ya. Zama dengan azama al kafar. Dan juga dalil disebutkan adalah dalil ijma. Telah sepakat para ulama tentang dibolehkannya menjamin, ya, menjamin menggaransi suatu perkara atau suatu utang lihajatinas ilaiha. Karena adanya kebutuhan dalam masalah itu di dalam kehidupan manusia. Ya, dan wadafu dharar anil madin, untuk menghindarkan orang yang memberikan apa namanya piutang tidak terzalimi, tidak dirugikan. Nah, ini tujuannya untuk diadakan apa namanya adanya kafalah itu. Jadi orang yang memberi piutang bisa ada garansi, ada orang menggaransinya. Emang karena orang yang berhutang kepadanya dia tidak mengenal ya siapa dia, atau meragukan kemampuannya untuk membayar tepat pada waktu yang telah disepakati. Nah, ini di antara hal yang disebut oleh perumahan penjelas tentang kafalah dan ad-dhaman, ya. Baik, syarat-syaratnya, masalah yang kedua dibahas, syarat-syarat kafalah dan syaratnya, itu rukun dan kafalah dan syaratnya. Apa rukun dan kafalah itu adalah rukun kafalah atau ada lima. Ya, arkanul kafalah khamsatun. Ada lima. Yang pertama, as-sighah, yaitu ada menjamin dia, diucapkan oleh dia, memang itu pengakuan secara tegas, dia yang bertanggung jawab, dia yang menggaransi. Nah, harus jelas dari orang, dari kafil menyatakan demikian. Al-kafil orang yang menggaransi. Wangful lahu orang yang digaransi. Wangful lahu orang yang memiliki harta yang digaransi buat dia. Kalau makful anhu orang yang digaransi. Jadi ada lima di sini. Wamakful bihi harta garansian. Jadi dalam fikih itu disebut ada lima hal yang terdapat dalam garansi atau jaminan itu. Pertama adanya silah, ungkapan yang menunjukkan bahwa dia adalah orang yang menggaransi. Yang kedua, orang yang menggaransi itu sendiri. Yang ketiga adalah orang yang hartanya digaransi. Yang keempat adalah orang yang digaransi dari hutangnya. Yang kelima adalah harta garansian itu sendiri. Makful bihi. Taib. Kemudian apa ungkapan-ungkapan yang bisa menunjukkan bahwa itu adalah bentuk ungkapan menggaransi atau menjamin kafalah, ya? Nah, tatimmu bi ijabil kafil wahdahu. Cukup orang yang menjamin itu menyatakan ungkapan ini, saya tanggung jawab, saya yang akan menggaransi, ya. Wa la takaf ala qabul makfulahu, dan tidak mesti harus, ya, persetujuan orang yang menerima garansi itu. Artinya si A memiliki piutang dari si B, lalu si C yang menggaransi. Nah, si A ini tidak perlu menerima atau tidaknya, karena ini berhubungan dengan haknya si B yang memiliki piutang, yang memiliki hutang, ya, yang si A yang memiliki harta yang diutangkan. Adapun kafil, nah, dia syarat kafil yang menjaminnya harus orang yang di antara syaratnya yaitu orang yang mengkafala itu ahlul litabarru. Orang yang memang tindakannya bisa disahkan jika dia melakukan sebuah perbuatan baik, ya, memberikan sebuah pertolongan. Baik dia wanita ataupun laki-laki, boleh, ya. Karena bentuk dari kafalah itu bagian dari tabaruat, dari bentuk pertolongan, ya. Wa ladzaika la tasu kafalah minal majnun, maka tidak sah kalau ada orang gila yang memberikan jaminan atau orang maktuh, ya, orang yang cacat, ya, ya, asobi atau anak-anak, ya, maktu ini orang yang pikirannya, ya, terganggu, ya. Kemudian makadzalikal mahjur, orang yang dilarang membelanjakan hartanya. Mahjur itu nanti akan ada pembahasannya, itu orang yang dilarang membelanjakan hartanya karena dia tidak bisa mengendalikan hartanya, ya, mau rugi selalu. Nah, ini akan ada nanti Pak Majo. Atau orang yang dilarang memperanjakan hartanya karena dia lisapahi, ya, alai mahjur alai lisapahin, karena tidak mampunya dia mengelola harta dengan baik. Jadi disia-siakan, dimubazirkan, ya. Pala tasyik kafalah itu, orang-orang seperti itu tidak disah dijadikan sebagai penjamin, ya. Wala domanah, dan juga tidak pula jaminannya. Baik. Jadi orang menjamin dan garansi tidak bisa kalau orangnya gila, orangnya anak-anak, atau orang yang memang tidak memiliki kemampuan dalam manajer keuangan, dia belanjakan kepada hal-hal yang sia-sia hartanya. Nah, itu yang hajar nanti, orang yang dilarang memanfaatkan hartanya, ya, kecuali dengan ada orang yang menjaga hartanya tersebut. Nah, adapun orang yang dijamin hutangnya, diberikan, ya, digaransi, maka tidak disyaratkan ridahu li sihhatil kafalah. Tidak perlu disyaratkan setuju atau tidak setujunya dia. Ya. Bi khilafi kafil, beda dengan orang yang memberi garansi dan jaminan. Fa inna, ya, ridahu syartun li sihhatil kafalah. Ya, tentu iya. Tentu diminta persetujuan orang yang mau memberikan garansi dan jaminan itu, ya. Kalau dia enggak setuju enggak bisa dipaksa. Tapi orang yang mau dijamin harta hutangnya nggak perlu setuju dan setuju dia, karena itu merupakan sebuah tabarruk dari orang lain terhadap dia. Gitu. Adapun tempat jaminan itu adalah, ya, atau mahal kafalah, apa yang bisa dilakukan jamin-jamin itu kan proses jaminan yang bisa dilakukan. Bisa dalam bentuk di sini harta, dijamin dengan harta. Ya, jaminan harta, atau digunakan istilahnya dengan harta itu doman. Jadi kayaknya istilah para fuqaha menggunakan gini. Kalau dengan jamin dan bentuk harta disebut doman. Kalau jamin dan bentuk jiwa, raga, itu dibentuk kafala. Ya gitu. Atau sebaliknya, ya kan. Waqat takunu binafs, dan boleh juga dengan dirinya dijaminkan. Dijaminkan dirinya oleh dia. Ya, seperti dalam sebuah kisah ya, seseorang yang dia telah diputuskan melanggar sebuah hukum dan akan dikisos. Kemudian dia ingin memberitahu keluarganya. Nah, lalu dia minta izin kepada qadhi, kepada keluarga yang apa namanya, yang memiliki hak. Lalu keluarga dan qadhi meminta ada jaminan. Siapa yang menjaminmu? Nah, ada seseorang menjamin dia. Sampai sudah waktu dia kembali, diberi izin, pokoknya dia pulang kampung 3 bulan. Nanti 3 bulan, kalau dia tidak datang, yang dikisos yang penjaminnya. Nah, itu ada kisah yang sangat dramatis sekali sebenarnya dalam kisah sebuah sejarah, di mana dalam perjalanan yang dia pulang kampung sangat jauh, hampir-hampir, yaitu waktu pelaksanaan kisos itu terjadi, dia masih belum muncul orang yang dijamin tadi. Sehingga banyak orang yang curiga dia telah berkhianat, tidak menepati janjinya. Sehingga orang yang menjamin garansinya, jadi menjadi dikasih ini banyak orang. Tapi orang menggaransinya tetap dengan teguh, dengan pertolongannya, keredoan dia. Karena dia telah menolong saudaranya dalam kesulitan, ya, di mana dia minta permisi orang telah diputuskan ini untuk dilakukan hukuman, ya, untuk permisi memberitahu keluarganya dan anak-anaknya pulang kampung, ya, dalam waktu yang telah disepakati. Nah, ini bentuk kafalah. Jadi menjamin dengan jiwanya, menjamin dengan jiwa atau dijamin dengan hartanya. Ya, taib. Jadi di dalam Islam ya, kalau kita lihat betapa indahnya masyarakat Islam itu, jika di tengah mereka hidup yaitu terjalinnya apa namanya, terbangunnya nilai-nilai kejujuran. Jadi hidup sangat mudah. Bukan di zaman sekarang banyak orang telah melakukan kebaikan malah dia menjadi korban. Niat menolong akhirnya digolong orang. Banyak sekali. Tapi tidak mengapa jika itu dianggap dilakukan dengan ikhlas, dia orang yang dizalimi itu akan mendapat pahala pasti insyaallah. Tapi yang kita melalui suatu akhlak yang tidak baik, orang yang mengingkari amanah, orang yang tidak tepat dalam janji, ya, setelah ditolong dia juga malah tidak melakukan kejujuran di dalam urusannya. Banyak sekali ya pengalaman-pengalaman begini, kita telah menolong dia, membayarkan hutang dia, ya, telah menjaminkan barang untuk menjamin dia, namun orang ini tidak kooperatif, malah dia. Justru dia malah ketika diminta tanggung jawabnya, ya, dia malah kan itu dasarnya kebaikan, kamu ikhlas apa tidak melakukan. Nah, dia mengatakan demikian untuk berkilah dari menunaikan kewajibannya kepada orang yang telah membantu dia. Nah, jadi ini kalau dalam agama Islam sangat indah sekali ketika kita lihat ada namanya al-hiwala, adanya kafala, adanya dhoman, adanya apalagi istilah-istilah tadi yang kita sebutkan, wakala, ya. Sangat begitu umat Islam itu banyak sekali peluang-peluang yang membuat dia untuk saling memberikan pertolongan kepada saudaranya lah. Nah, ini yang dikaji dalam fikih Islam. Namun hal itu ada kajiannya, ya, ada kajiannya yang syarat-syaratnya agar tidak apa terjadi kezaliman terhadap orang yang telah melakukan kebaikan tersebut. Baik. Sehingga ditentukanlah syarat-syaratnya agar tidak ada pihak yang terzalimi. Ya, masalah kita tidak adalah berapa hukum-hukum yang berkenaan dengan garansi atau jaminan tersebut. Sahnya jaminan atau garansi dengan badan. Kul insan alaihi hakun maliyun. Ya, seseorang yang memiliki hutang harta, ya, yang dia berkewajiban menunaikan sebuah harta. Kasih kafalah bi badan. Kul insanin alaihi hakun maliyun. Hakun maliyun alaihi hakun maliyun. Ya, maka boleh dijaminkan diri atau hartanya atau rumahnya, ya. La tasu kafalah bi badan min alaihi haddun. Nah, orang yang menjamin ini dia dalam kasus hukum enggak bisa dia menjamin. Kenapa? Karena nanti saat diterapkan hukuman yang menjamin tidak ada lagi dari orang yang dijamin tadi. Jadi kalau orang dalam perkara hukum dia tidak boleh menjamin atau menggaransi suatu perkara yang lain atau urusan seseorang. Nah, dia tidak boleh menggaransi hal itu. Kalau dia dalam masih dalam perkara hukum. Artinya dia tidak punya permasalahan hukum, dia boleh menggaransi, dia boleh menjamin suatu perkara orang lain, ya, atau urusan orang lain dalam piutang kah, urusan jual beli kah, dan seterusnya. Baik. Dan tidak boleh juga kafalah, tidak sah, ya, dengan diri yang dia itu orang yang diputuskan akan dikisos. Ya, tadi sebetulnya penjelasan syarat yang kedua atau ketentuan hukum yang kedua dan ketiga ini hampir mirip. Tapi yang tadi haddun. Alai haddun wa alai kisosun. Jadi antara had juga kisos, kan. Tetapi kalau dia memiliki proses hukum, ya, atau dia diputuskan akan dikisos, maka dia tidak bisa memberikan jaminan garansi kepada orang lain. Nah, kemudian yabra'ul kafil bimautil maful muta'adhi ihdaru. Nah, kalau orang yang digaransi tadi itu dia meninggal, tentu ini di luar kemampuan orang yang menggaransi untuk menghadirkannya. Maka lepaslah tanggung jawabnya jika orang yang digaransi dijaminkan, yang memberi, yang orang yang dijamin tadi, nah maka orang yang menjaminnya lepas dari tanggung jawab karena yang telah meninggal orang jaminnya, tidak akan mungkin dia bisa menuntut untuk menghadirkan atau bertanggung jawab atas perbuatan karena sudah meninggal, nggak hidup lagi. Jadi artinya yang bisa dipertanggungjawabkan yang mana orang yang memberi garansi harus melaksanakan tanggung jawabnya dan diminta pertanggung jawabannya jika orang yang diberikan garansi oleh dia itu masih hidup, orang yang dijamin oleh dia itu masih hidup. Nah ini maksudnya sini. Baik. Kemudian yang kelima adalah al-kafil warim dhaminun idza matal al-asil. Nah, bila orang yang digaransinya tadi tidak menepati janji piutang kah, atau pinjaman atau apa, yang meminjam sesuatu, kita kalau piutang dengan pinjaman hampir sama dalam bahasa Indonesia ya. Meminjam beda dengan piutang. Ya. Hutang, hutang itu adalah menjadi milik tapi bentuk ainin. Kalau pinjaman ainun, jadi ya benda itu masih milik pemiliknya, tapi kita ngambil manfaat seperti minjam sepeda motor. Nah itu, jadi kalau ada orang meminjam, nah apa jaminan? Saya jamin itu orang itu jujur, dia minjam mobil untuk pulang kampung pokoknya. Nah orang yang meminjam ini tidak punya apa namanya hal yang bisa dijamin, dia akan kembali ke mobil dengan dijual. Nah ada seseorang umpamanya saudaranya atau tetangganya atau temannya. Nah, ini yang maksud sini. Maka temannya menjamin tadi harus bertanggung jawab jika memang dia bila dia mengundur atau tidak menepati janji. Nah, akhirnya yang menjamin harus bertanggung jawab di sini. Al-kafil apa namanya? Ghairu dhamin idza matala al-asil. Orang yang asli, yang orang yang pertama dijamin itu matala artinya dia ingkar janji atau tidak menepati sesuai dengan kesepakatan. Walam yusaddid atau aflas, atau dia tidak membayar hutangnya atau tidak mengembalikan barang yang dipinjamnya, atau aflas, atau dia bangkrut. Nah ini akhirnya yang bertanggung jawab adalah orang yang memberikan kafil, kafala, jaminan atau garansi tadi. Baik. Al-kafil gharu gharim. Nah orang yang menjamin tidak bertanggung jawab al-huduri kalau menghadirkan la yadman li anna kafalatahu ya kafalat ta'rif wa idar li maqful au li kafil gharib. Nah di sini sebutkan jika dia menjamin seseorang akan datang saja tapi dia tidak menjamin membayar, nah maka dia tidak menjamin ya karena kafalatahu tidak menjamin hutangnya dia, karena menjamin dalam masalah menghadirkan orang itu akan datang saya kenal. Nah gitu. Kafalah ta'rif. Kafalah ta'rif itu adalah maksudnya tadi yang kita katakan, seseorang kafalah ta'rif itu adalah seseorang meminjam duit kepada orang lain, nah dia ini tidak dikenal oleh yang meminjamkan. Maka ada orang lain kata, saya kenal rumahnya, saya kenal keluarganya, itu kafalah ta'rif namanya. Bukan kafalah tentang yang dipinjamnya. Nah itu ya. Nah ini yang dimaksud yang ini. Wa ihdar lil maqul au lil kafil gharib. Ya. Jadi untuk sebagai penanggung jawab dalam memberi jaminan diberikan adalah tentang bahwa orang ini kenal ya terhadap orang yang dijaminnya tersebut. Yang ketujuh tidak sah juga kafalah bin nafs ya wa hiya iltizamul kafil bi idaril maqul ila al maqul lahu. Ya. Jadi tidak dia tidak menjamin dengan jiwanya. Ya. Jadi tidak tidak menjamin dengan jiwanya apabila yang dijamin itu bukan jiwa. Kalau yang dijamin untuk menghadirkan Itu bila yang perjanjian yang dijaminnya adalah untuk menghadirkan orang yang dijaminnya, orang yang digaransinya, kepada orang yang diberikan garansi kepadanya. Jadi si A ini dijamin oleh si B untuk bayar utang ke C. Nah, dia menjamin dalam bentuk harta, bukan dalam bentuk jiwa. Nah, yang ketujuh ini, tasul kafalah bi nafsi, sahnya jaminan ya. Sahnya jaminan dengan jiwa apabila yang kafilnya itu iltizam kafil bi idhar maf'ulahu au ila majlis hukum au nahi dalik. Maka dia hadir dengan mengantarkan kehadiran orang tadi dalam persidangan. Ya. Untuk masalah jika dia menjamin seseorang untuk orang lain, maka untuk hadir dalam persidangan, jika tidak hadir maka dia yang menggantikan. Ini persoalan sedasar-dasar saja dalam pembahasan kafalah ini. Kalau kita baca penjelasan para ulama fikih, banyak sekali hal-hal yang detail dalam masalah ini. Tapi ini sebagai pemula saja ya bagi antum semua, agar dalam permasalahan jual beli atau pinjam meminjam ada namanya kafalah jaminan. Nah, jamin itu ada bentuk dua, ada jamin bentuk harta, ada tiga, bentuk jiwa, harta, atau dalam tanggung jawab mengenal orang yang disebut dengan kafalah itu ta'rif istilahnya. Itu sekedar untuk memberikan informasi yang akurat tentang orang yang meminjam tersebut, dia jamin. Baik. Yang keempat tadi ad-daman, yaitu garansi juga, adalah ad-daman ya iltizam ma wajaba ala ghairi. Ia bertanggung jawab apa yang diwajibkan atas orang lain, dan ini juga dibolehkan. Jadi pengertiannya mirip-mirip dengan kafalah juga. Dengan apa tadi? Ya, kafalah ya. Berdasarkan firman Allah SWT, waliman ja'abihi imlu ba'ir wa anabi za'im. Dalil yang digunakan untuk dhamin ini, makanya, atau kafalah ini, sama dengan dalil kafalah sebelumnya. Barang siapa yang mampu mengembalikan takaran yang dicuri, ya, waktu peristiwa dalam kisah Yusuf tersebut, kembalikan takaran raja itu, maka dia akan diberi hadiah, yaitu sebanyak bawaan onta, gitu maksudnya. Yaitu, dan wa ana bi za'im, nah ini saya ini dan saya yang akan bertanggung jawab menyerahkan hal. Artinya za'im itu dhamin, ya bergaransi. Baik. Dan juga dalil yang digunakan tadi az-za'im gharimun, jadi orang yang menggaransi dia harus wajib menunaikan garansinya. Jika orang yang digaransi oleh dia tidak menepati perjanjiannya, tidak melunasi hutangnya. Baik. Karena sepakat para ulama tentang bolehnya dhaman itu karena butuh kebutuhan ya, hajat masyarakat terhadap hal itu. Dan ini huwa min babi qada'il hajat. Ini bagian dari bentuk yaitu menunaikan saling tolong-menolong kebutuhan lain wa ta'awunul ma'mur bi syar'an. Dari bagian dari cara saling membantu, saling menolong dalam kebaikan. Nah, hukum-hukumnya adalah tidak boleh mengambil upah. Domin itu tidak boleh mengambil upah. Kalau mengambil upah nanti, nah, itu bukan jaminan, bukan wakala namanya. Jadi pamannya si A berutang kepada si B, si C menjamin atau menggaransi. Tapi syarat kamu, dia bilang kepada si B, kamu kasih saya uang sekian. Nah, ini enggak boleh. Ya. Laizu akhdul iwadi alaihi. Akhdul iwadi alaihi. Enggak boleh dia ngambil upah ya atas pertolongan dia tersebut dalam bentuk jaminan garansi tadi. Ini merupakan pertolongan. Baik. Kemudian ya juzu ta'adul ad-dhaminin. Nah, boleh juga berapa orang untuk satu perkara, bila berapa orang yang menjamin, boleh. Ini juga di antara hukum-hukumnya, satu perkara atau satu peristiwa, ada berapa orang, ada lima orang, kami berlima ini yang bertanggung jawab terhadap perkara itu. Nah, itu nampaknya, nah, namanya boleh berapa orang yang menjamin, tidak harus satu orang. Boleh juga ada berapa orang. Gitu. Ya. Fa'ijuzu a'ifmanul haqqu isnan fa'akta. Ya, boleh ya, seseorang untuk menjamin sebuah urusan, sebuah perkara dua orang atau lebih boleh. Baik. Dan juga tidak disyaratkan dalam sahnya garansi jaminan ini orang yang menjamin itu mengenal orang yang dijamin. Nah, tidak disyaratkan juga. Ini saya jelaskan dalam syaratnya di sini. Kemudian juga sah dhamanul ma'lum wal majhul. Ya. Sah juga jaminan terhadap sesuatu yang diketahui pasti sifat dan jumlahnya umpamanya atau yang tidak ketahui. Idza kana ya'unu ila al-'ilm, apabila memang itu sudah diketahui secara umum dengan ilmunya. Karena tadi kan disebutkan ketika dalam ayat tadi bawah ketika hilangnya takaran Nabi Yusuf, ya, maka ditawarkan orang yang mengembalikannya akan diberi hadiah yaitu sebanyak beban unta. Kan itu enggak bisa berapa kilo, 10 kilo atau berapa, enggak jelaskan. Cuma lum majhul. Nah, boleh. Tapi tentu yang ilmu yang diketahui tadi berapa ukuran secara umum diketahui bahwa seberat beban barang onta, seberat beban onta. Nah itu hadiah yang akan diberikan bagi orang yang mengambil. Nah di sini kan disebutkan ukurannya 500 juta ke 10 ribu kah. Nah ini maksudnya ini disebutkan doman di sini. Ya. Kemudian ya, wakadzalika yasihu doman uhdatul mabi, dan juga sah jaminan untuk masa perjualbelian. Yang kelima adalah sah juga jaminan bagi setiap lafad. Nah, lafad yang digunakan tadi kan kita sebutkan apa lafad yang ya kan ada lafad jaminan itu apa? Saya jamin, saya garansi, atau dalam bahasa ana kafilun atau ana dhaminun. Jadi lafad-lafad ini sighah yang dipakai itu apa bentuknya maksudnya? Karena ini juga penting. Kadang-kadang kalau salah paham, nah menimbulkan kasus di kemudian hari. Nah, jadi boleh yasihu dhamman bi kulli lafdhin yu'addi ma'nahu. Boleh kalimat-kalimat digunakan yang memang dipahami sesuai maknanya ada sebagai jaminan. Ka'an ya ka'ana dhamin, seperti dia katakan saya yang garansi. Au dhaminun, ya ini ada bentuk dhaminun, dhaminun. Kan beda-beda nih. Saya benar-benar akan menggaransi dhamin dan dhamin. Au ana za'im, istilah-istilah yang memang semakna. Saya menjamin ya. Au nahdhalik, atau kalimat-kalimat yang semakna. Kemudian tidaklah bebas tanggungjawab orang yang menjamin kecuali apabila ya terbebasnya tanggungjawab orang yang dijamin darinya dari hutang. Jadi selama belum dibayar oleh orang yang digaransi, orang yang dijamin tadi, orang yang diberikan pertolongan agar menjamin, berikan jaminan buat orang lain ya. Dia dijamin oleh orang lain, maka orang yang menjamin tidak terbebas dari tanggung jawab sampai tanggung jawab orang yang dijamin itu melunasi tanggung jawabnya. Gitu. Orang yang dijamin melunasi tanggung jawabnya. Itu maksudnya di sini. Jadi, umpamanya si A memiliki piutang dari B. Si C yang memberikan jaminan. Si C akan tetap masih memiliki tanggung jawab sebelum lunas utangnya si B ke A. Gitu. Baik, kemudian di sini bi ibra'i au qada'in ya, dengan dilunasinya atau dia bayar ya. Yang ketujuh adalah disyaratkan sahnya jaminan atau garansi itu ya keredaan orang yang mau menjamin tadi, tidak boleh dipaksa. Fa in ukriha 'ala dhaman, jika dipaksa untuk menjamin lam yasih, tidak sah ya, harus redha. Tentu juga syaratnya tadi juga berakal, tidak gila ya, bukan juga anak-anak. Ya, dan juga tidak disyaratkan keredaan orang yang diberikan jaminan. Ya, si B berutang kepada si A, si C tiba-tiba utang sekolah nanti saya yang tanggung jawab. Tanpa diketahui si B boleh dia mengatakan hal itu. Dan sah ungkapan itu walaupun si B tidak mengetahui hal itu. Dan juga tidak diredah, dan juga maunya orang si A. Si A tadi yang memiliki utang, ya, tidak perlu persetujuan itu keredaannya. Ya. Karena adalah tidak ada hubungan keabsahan di situ. Yang penting haknya bisa dikembalikan, baik si B yang mengembalikan atau si C yang mengembalikan. Maka tidak disyaratkan juga keredaan orang yang diberikan jaminan untuknya. Jadi akan tiga tadi. Dhamin, al-ma'mun anhu, wal-ma'mun lahu. Itu istilah dalam fikih. Dhamin orang yang menjamin, orang yang menggaransi. Ma'mun anhu orang yang digaransi. Ma'mun lahu orang yang diberikan garansi. Jadi orang diberikan garansi, orang yang digaransi, orang yang memberikan garansi. Ya. Memberi garansi si siapa? si C. Yang dia, yang digaransikan si B. Ya. Yang diberikan garansi untuk dia adalah si A. Baik. Dalam bahasa Arab kan ada matmun lahu wa bunun anhu. Lahu milik, anhu darinya. Jadi ada dhamin wal matmun anhu wal matmun lahu. Nah, ini tiga syarat nih. Tadi sudah disebutkan. Sebenarnya disyaratkan juga sahnya garansi dan jaminan itu ayyukuna dhamin jaizun tasarruf. Tadi disebutkan boleh orang yang memang perbuatannya sah. Ya, tidak dilakukan secara terpaksa dan dia berakal dan buat dengan dalam penuh kesadaran istilahnya. Ya. Bayyakuna balighan bahwa dia orang yang sudah balig atau berakal dan rasyidan. Rasyidan itu adalah orang yang mengerti cara membelanjakan harta. Itulah istilahnya. Karena dalam masalah rusyd ini, dalam jual beli utang piutang sering dipakai oleh orang itu mengerti cara membelanjakan harta. Jadi tidak mudah ditipu oleh orang, ya, atau dia bukan orang yang membelanjakan harta dengan secara sia-sia. Baik. Itu dari penjelasan masalah apa namanya? Tentang jaminan ya atau garansi. Bab yang berikutnya bab 9 adalah al-hajar. Ini kita sebut al-hajar itu ada orang yang dihambat untuk istilahnya dia membelanjakan hartanya. Itulah bahasanya. Dia tidak boleh memiliki wewenang untuk berbuat pada hartanya. Dilarang dia. Dia hajar. Mahjur alaihi. Orang yang hartanya disita lah bahasa kita. Misalnya, atau hartanya disita. Dia tidak paham menunjukkan hartanya. Itu artinya dia hartanya disita. Baik. Ini bagaimana pula siapa saja orang yang boleh disita hartanya. Nah, ini disebutkan di sini. Apa makna al-mahjur itu adalah dalil-dalilnya disyaratkan macam-macamnya. Yang ta'rif dari al-hajru itu adalah jadi istilahnya ada orang yang hartanya tidak boleh disita hartanya. Siapa orang yang boleh disita hartanya? Dia tidak berhak untuk menjual, menggadaikan, sama sekali tidak boleh dia hartanya tersebut. Yaitu hajar itu artinya al-mana, dilarang. Ya, dilarang. Baik, dalil-dalilnya ini ya, ya dalam arti definisi secara istilah ulama fikih dalam syara adalah dilarangnya seseorang yaitu melanjakan hartanya, minta sorufin, oh minta sorufi fi malihi. Dia tidak berwenang untuk memanfaatkan hartanya, membelanjakannya, ya atau menjualnya. Nah, dalil-dalil di sini adalah yang pertama dalil disebutkan para ulama, jadi ini untuk menjaga hartanya dan untuk menjaga hak orang lain sebagai tujuan dari orang ini disita hartanya. Wala tutsufa amwalakum, jangan kalian serahkan harta kalian kepada orang-orang yang bodoh. Sufaha. Ya bodoh, dia enggak bisa melanjakan harta. Ya. Jika menjual, kadang-kadang jual terlalu murah atau tidak sesuai dengan ya, merugilah istilahnya orang yang bodoh. Tadi yang kita sebutkan tidak mengerti dalam membelanjakan hartanya. Nah, ini dalil Allah SWT tidak membolehkan kalau ada orang punya harta dia tidak mengerti. Ima karena ditinggal orang tuanya dia masih kecil atau sebagai anak yatim dengan syarat demikian sampai dia mengerti cara membelanjakan hartanya. Wala tutsufa amwalakum, jangan kalian serahkan harta kalian kepada orang-orang yang bodoh. Kenapa pakai amwalakum di sini? Maksudnya karena tanggung jawab. Sehingga dibagaikan harta saudara kita tidak boleh kita manfaatkan ketika dia tidak bisa ditipu. Nah, itu bukan lagi sebutkan haji mumpung ya. Oh, ini orang kayaknya bisa tidak mengerti nilai barang ini. Pamannya ada seseorang anak menjual barang. Ibunya lagi sholat, orang tua lagi sholat. Ada pembeli. Berapa ini? Ditawarkan harga yang sangat murah oleh dia. Dibeli cepat-cepat oleh dia. Karena dia anak ini gak ngerti harganya ini. Ya, itu gak boleh. Subhanallah. Dan bagaimana Islam menjaga hak seseorang. Tidak boleh saling menipu. Tidak saling merugikan. Jadi memang masyarakat, ya kalau seandainya paham dalam dunia bisnis jual beli resursnya ya, betapa indahnya ya rasanya tidak ada yang mengkhawatirkan dalam urusan-urusan kita keseharian ya, karena memang yang didasari dengan kejujuran, amanah, saling tolong menolong, jadi terasa sangat bagaimana kehidupan gitu. Nah, ini memang barangkali ya dalam kehidupan kita ada, tetapi jarang ya didapatkan. Kadang-kadang banyak orang yang lemah iman, tidak mampu melaksanakannya. Taib. Jadi tidak boleh menyerahkan harta kepada orang yang tidak mengerti, ya, orang yang bodoh istilahnya dalam bahasa agamanya. Artinya harta mereka tidak boleh diserahkan mereka. Harus dikawal, ya, harus disita. Kenapa diumpamakan harta kepada aulia, ya, umpamanya keluarganya yang bertanggung jawab? Ya, karena li'annahum qa'imun 'alaiha, karena mereka lah yang bertanggung jawab harta, harta orang-orang yang di bawah tanggung jawab mereka yang tidak bisa memanjakan harta dengan baik. Mudabbirun adalah yang mengatur bagaimana harta tersebut agar tidak habis. Baik. Dan juga firman Allah yang lain menunjukkan di mana anak yatim tidak boleh diserahkan hartanya kepada dia. Orang kaya meninggalkan wafat orang tuanya kemudian hartanya banyak sekali. Nah, tidak boleh diserahkan kepada anaknya karena anaknya tidak mengerti mengelola, menjaga harta tersebut. Maka Allah SWT menyebutkan anak yatim wabtul yatam hatta idza balagha nikah. Berikanlah ujian kepada anak yatim itu, ya, atau setelah mereka balik dan menikah, ya, sampai menikah. Jadi sudah menikah berarti dia sudah balik dan sudah mampu mengerti cara membelanjakannya. Ini maksudnya. Fa in anastum minhum rusda, jika kalian mengkhawatirkan dari mereka itu, ya, rusdan ini istilahnya tadi ada mampu mengelola hartanya, dicemaskan, fatfu ilaihim amwalahum, ya, fa in anastum minhum rusdan, jika kalian telah melihat pada mereka itu bisa, ya, jika kalian sudah melihat pada anak yatim itu dia sudah rusdan, ada rusdan pada dirinya, dia mengerti cara menjaga hartanya, ya, fadhu ilaihim amwalahum, maka serahkan harta mereka pada mereka. Kalau belum, tidak boleh. Nah. Maka di semua ahli tafsir ini diuji dengan beberapa bentuk, bagaimana apakah anak ini sudah mengerti tentang harta, tidak ada standar-standar ujian yang diberikan kepada anak yatim tersebut, mengetahui bahwa dia orang yang sudah mengerti dengan menjaga hartanya. Dan juga firman Allah SWT dalil tentang bolehnya menyita harta seseorang itu, faidakan alladhi alaihi alhaqu safihan, jika orang yang ya memiliki kewajiban itu dia orang bodoh, au dhaif, au dhaifan, dia orang yang lemah, ya, au la yastati'u an yumilla huwa, dan dia tidak mengerti tulis baca, ya, ditulis baca bisa uangnya 500 miliar dia bilang 500 juta bisa, ya, famil walihu, maka yang bertanggung jawab adalah walinya, jadi keluarganya atau orang yang bertanggung jawab, ya, maka hendaklah keluarganya melakukan transaksi dengan jujur, dengan adil. Wastajdu'a wasyahidaini, dan di dalam transaksi itu hendak ada dua orang saksi. Baik. Jadi orang-orang yang tidak dilarang mereka bertransaksi, orang-orang yang bodoh ini yang tidak mengerti bagaimana mengelola hartanya. Safihan, orang yang disalah istilah agamanya. Itu yang orang yang boleh disita hartanya, disita dalam artian tidak boleh dia mempergunakan mana-mana hartanya, diserahkan dalam mengelolanya. Baik. Maka ayat ini menunjukkan tentang bolehnya menyita harta orang yang bodoh dan anak yatim. Arti menyita di sini maksudnya adalah menjaganya, meliharanya, tidak diserahkan harta itu untuk dikelola oleh mereka, ya. Dan orang-orang yang semakna, orang-orang yang seperti kondisinya dengan orang yang bodoh atau orang yang anak yatim. Ya. Kadang-kadang orang lagi stres, dia tidak mengerti menggunakan harta, dijual-jual harta ini murah-murah semua. Ya, itu orang ini berhak. Dan jika kita tahu, tidak boleh kita memanfaatkan orang begitu untuk kita beli hartanya, ya. Mumpung lagi dia tidak sadar itu dimanfaatkan, enggak boleh, ya. Seperti orang gila dan anak yang kecil, ya. Tidak boleh mereka itu untuk dibiarkan membelanjakan hartanya dan harus dikawal. Ya Allah tata'arrada lidhaya wal fasad, agar harta mereka tidak habis, hancur, rusak, ya. Wala tudfa ilaihim, dan tidak diserahkan kepada mereka. Illa idza tahaqqa rusyduhum, kecuali sudah diketahui, dipastikan mereka sudah memiliki kemampuan untuk mengelola hartanya. Bagi para penanggung jawab, wali-wali, ayat tasarrufi amwalihim, boleh mengelola harta mereka, bertransaksi harta mereka, apa idza da'atil maslahatu lidzalika, apabila adanya kebaikan hal itu, melakukan hal itu, jika ada nilai kebaikan. Jadi umpamanya mobil tentu harus di panasin atau sawah harus digarap, ya binatang ternaknya harus dikelola, dijaga semacam. Jadi toko umpamanya tentu harus dikelola, nggak dibiarkan bisa hancur. Nah, ini tanggung jawab para wali, disebut sini wali dan istilah fikihnya adalah penanggung jawab orang yang dari karib kerabatnya, atau kalau tidak ada karib kerabatnya tentu nanti di adanya dari pihak penguasa, dari pihak pemerintah yang bagian yang mengelola hal itu, ya. Sehingga harta mereka tidak habis dirampas, ditipu, ya, demikian. Nah, bentuk-bentuk pembaikotan di seseorang ditahan hartanya dari dia dan dia tidak berhak untuk melanjakan semaunya atau bertransaksi semaunya. Yang pertama adalah al-haju li masratil mahjur alaihi, yaitu tujuannya yang pertama adalah disitanya adalah untuk kebaikan bagi orang yang disita hartanya itu, untuk kebaikan bagi dia sendiri. Itu seperti dilarangnya seorang anak-anak atau orang bodoh atau orang gila, ya, tidak diserahkan harta kepada dia karena nanti akan habis, hancur, hilang dan semacamnya, kan. Dan ini yang disebutkan Allah SWT, wala tutusfa amwalakum, jangan kalian serahkan harta orang-orang bodoh itu kepada mereka untuk membelanjakan semaunya, ya, untuk mengelolanya, untuk bertransaksi. Bentuk yang kedua adalah penahanan, dilarangnya seorang muna ala insan lima strategari, yaitu karena menjaga hak orang lain. Bukan haknya dia yang orang yang beli hartanya, tapi hak orang lain ada pada hartanya, maka hartanya disita. Nah, siapa mereka? Seperti orang yang sedang bangkrut, dia punya rumah, dia punya apa, nanti itu hartanya disita. Karena biar harta ini bisa nanti dijual dan membayar hutang-hutang piutangnya. Nah, jadi ada penyitaan itu di dalam Islam. Jika seorang sudah bangkrut, maka dia tidak boleh, ya, dibiarkan dia untuk bertransaksi semau dengan harta-harta yang tersisa, karena itu bisa dijadikan untuk sebagai menunaikan kewajibannya, melunaskan hutang-hutangnya. Nah, yaitu kal haji alal muflis, orang yang bangkrut. Maka dia dilarang untuk bertransaksi dalam hartanya, supaya tidak merugikan orang-orang yang memiliki piutang sama dia. Ya, merugikan nanti orang punya, dia punya hutang sama orang lain. Nah, kalau dibiarkan terus dia, maka ini nanti harta orang lain ini tidak terbayar oleh dia. Maka ditahanlah hartanya, ya. Kemudian juga seorang yang sedang sakit, dan sakitnya ini adalah dikhawatirkan adalah dia akan meninggal, sakit yang sudah parah apa banyak, maka dia ini tidak boleh mengeluarkan hartanya yang senaknya, kecuali hanya jika dia ingin berwasiat, hanya tidak boleh lebih dari sepertiga hartanya. Karena dia sudah, mungkin dia sudah memprediksi dia akan mati, pokoknya, oh ini saya kasih si pulan, ini saya kasih ke teman-temannya. Orang yang sedang dalam keadaan sakit parah begini, dia tidak boleh, maka keputusan-keputusan yang dia buat dalam saat kondisi itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk bertransaksi atau dalam masalah pemberian, menjual dalam hartanya. Nah, karena itu merugikan ahli waris. Kalau yang pertama ini merugikan orang yang memberikan piutang. Nah, baik. Jadi ini barangkali dalam kehidupan kita perlu kita mengerti ini, ya. Hal-hal seperti ini perlu kita mengerti, ya. Dengan dibiarkan orang-orang yang sudah bangkrut, kemudian dia menjual seenak-enaknya kemana-mana, sehingga hak orang lain tidak terjamin, harta orang telah dipakai dan dipinjam oleh dia. Dan ini kena mudarat kepada ahli warasa. Jadi kalau seorang yang sakit parah tadi yang khawatirkan akan meninggal, dibiarkan untuk bertransaksi, melakukan tasarruf dalam hartanya, artinya dia melakukan tindakan-tindakan, ya, dalam masalah hartanya, bisa merugikan hak ahli waris. Nah, demikian pula seorang budak hamba sahaya, itu juga hartanya dikelola oleh tuannya, ya, karena atau hamba sahaya itu hartanya dia dimiliki tuannya, maka dia tidak berhak untuk membelanjakan harta secara bebas, ya, maka dia tidak boleh dia melakukan transaksi dalam hartanya kecuali dengan izin dari tuannya. Baik. Masalah yang kedua dalam masalah al-hajar ini, baikot ini adalah yaitu hukum yang berhubungan dengan macam yang kedua, hajar. Hajar apa tadi? Hajar ada orang yang bodoh, untuk menjaga harta orang-orang tersebut. Jadi anak yang masih kecil, anak yatim, orang bodoh, orang gila, ya, dia banyak harta. Nah, jadi dibaikot hartanya dari dia, dia tidak boleh melakukan transaksi dana hartanya untuk menjaga hartanya bagi dia. Baik. Itu seseorang dilarang, ya, al-hajj al-insan lima sunnati nafsi, untuk kebaikan dia sendiri. Orang punya harta tadi, maka hartanya disita supaya tidak habis dibelanjakan ataupun dipakai, ya, tanpa ada pertimbangan, ya. Nah, idza ta'addal mahjur alaihi li sigari wa nahi. Nah, apabila seorang yang disita hartanya tadi, ya, orang disita hartanya, dia dalam keadaan siapa tadi, anak gila, orang gila, anak yang masih kecil, orang yang bodoh, ya, dia itu melakukan pelanggaran hukum, mencederai jiwa orang lain, merusak harta orang lain, dijinayatin dengan melakukan perbuatan pidana, kah, merugikan orang lain, maka dia wajib menjamin kerusakan yang ditimbulkannya. Nah, dibayar dengan harta yang tadi. Wathamal ma yataratab ala dzalika min gharamatin. Nah, dia berwajib bertanggung jawab efek-efek yang ditimbulkan dia. Ada anak memecahkan kaca mobil orang lain, orang tuanya wajib mengganti, itu maksudnya sih. Orang gila, keluarganya wajib. Di sini adalah wathamal, jika dia memiliki harta tentunya. Ya. Tapi kalau orang yang jadi korban itu merelakan, itu hal yang lainnya. Maksudnya di sini adalah secara hukum dia wajib mengeluarkan tanggung jawabnya jika dia melakukan tindakan pidana dari harta yang dimilikinya. Baik. Kemudian dia anal muta'addi alaihi lam yufrid, karena orang yang dizalimi, orang yang dikerugikan tidak melakukan kejahatan kepada dia. Walam ya'dzam bidzalika, tidak mengizinkan hal itu. Adapun idza dafa'a maluhu ila saghirin usafiyan aw majnun fatlabahu, jadi atau seseorang tadi memberikan hartanya. Jadi orang bertanggung jawab harta tadi diserahkan kepada anak kecil, kepada orang bodoh, kepada orang gila. Lalu harta itu hancur, habis, rusak. Ya. Ini juga tidak harus dijamin oleh orang yang bertanggung jawab tadi. Tentang harta anak yatim kah, atau orang yang kecil, anak kecil, dan seterusnya. Karena, ya, li'annahu salatu alaihi fi ridha. Ini. Karena dia melakukan itu dengan keredaannya. Tapi yang salah adalah orang bodoh tadi yang dengan belanjakannya karena sudah diserahkan secara ridhonya. Jadi ada dua hal di salah ini. Kalau orang bodoh yang tadi atau orang gila atau anak kecil tadi, ya, dia punya harta dia, lalu melakukan tindakan perdata, dia wajib bertanggung jawab. Namun bila walinya memberikan harta tertentu kepada dia, lalu dia merugi, ya. Nah, ini tidak bertanggung jawab walinya terhadap harta yang dia korbankan, karena yang rugi dia sendiri. Baik, yang kedua adalah seseorang anak tadi yang disita hartanya, yang dilarang dia untuk bertransaksi dengan hartanya tersebut, itu akan terhenti dengan dua syarat, dengan dua hal. Tidak boleh lagi hartanya ditahan. Nah, yang pertama sudah balik, dan itu diketahui dengan tanda-tanda seperti umpamanya mimpi basah atau tumbuhnya rambut, ya, di sekitar kelaminnya, ya. Kemudian atau baliknya di sisi umur sudah sampai 15 tahun, atau kalau wanita telah haid. Nah, kalau anak-anak perempuan berarti sudah haid, maka itu ukuran pertama. Kalau sudah balik. Yang kedua adalah ar-rusdu. Jadi balik ar-rusdu. Rusdu tadi yang kita sebutkan adalah orang yang mengerti dalam memanfaatkan harta. Ya, tidak senang dikasih-kasih sama orang hartanya dia, tidak begitu. Ya. Yaitu as-salahu fil mal, yaitu dia mengerti tentang bagaimana menjaga hartanya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, waqtul yatama, maka hendaklah kalian lakukan uji coba kepada anak yatim itu, berikan sebagian hartanya. Ya, sampai mereka menikah. Ya. Atau balik. Jika kalian wafain anas tu minhum, jika kalian merasa mereka sudah rusda, ada sudah mampu menjaga hartanya, ya, fadfu ilaihim amwalahum, maka serahkan harta mereka kepada mereka. Jadi tidak boleh ditahan selama-lamanya. Jadi kalau anak yatim yang belum balik, ya, maka sudah balik ya, harus diserahkan harta mereka. Tidak boleh ditahan lagi oleh orang yang tadi, walinya atau yang bertanggung jawab tadi. Dan bagaimana mengetahui standar yang kita tahu bahwa orang ini sudah memiliki arusdu? Ya, arusdu ini adalah tahu cara menjaga harta. Gimana biar bisa diuji dengan mana? Yaitu yumna lahu syai'an min at-tasarruf, diberikan salah satu bentuk tindakan transaksi tertentu pada dia, atau berikan harta sekadar dan ukuran tertentu pada dia. Bagaimana dia melanjakan? Nah, diberikan tanggung jawab sedikit dia tentang hartanya. Bisa enggak mengerti enggak dia? Ya. Wa yatruku at-tasarruf miraran fil mal. Dicoba uji berulang-ulang ya, dalam bagaimana dibiarkan dia mengelola hartanya dalam ukuran tertentu atau pada kesempatan tertentu. Bagaimana dia sudah bisa belum? Fa illam yahbun ghadban fashan, jika dia tidak melakukan itu, tidak rugi dengan kerugian yang besar, jika dia terlalu ada transaksi tapi kerugian-kerugian yang normal saja, tidak ya, wa walam fit malahu fil haram, dan juga tidak membelanjakan hartanya pada yang haram. Nah, ini termasuk orang yang safi dan membelanjakan hartanya pada haram ya. Dan dia tidak menjaga pada haram, au fima la faidata fi, atau pada perkara yang tidak ada manfaatnya. Nah, apabila itu tidak dilakukan oleh dia, karena dalil rusdihi, dan itu sebagai dalil bahwa hal itu dalam dalilah, karena dalika dalilah rusdihi, hal itu sudah menunjukkan bahwa dia adalah orang yang sudah memiliki tingkat kemampuan untuk mengelola hartanya. Baik. Bagaimana pula harta orang gila kapan diserahkan? Tidak boleh lagi ditahan hartanya dari dia. Dengan dua hal juga. Pertama, hilangnya, sembuh dari penyakitnya. Dan kembali berakal dia, sembuh dari kegilaannya. Yang kedua, rusdu juga. Rusdu tadi yang kita sebutkan. Ya. Ada Abu Safi, dia sudah sembuh dari gila. Tapi dia belum mengerti cara membelanjakan hartanya. Fayazul'an bizawal safa wa taishi wati safihi bisalah. Ya, kalau dia masih bodoh, walaupun dia sudah besar, banyak orang-orang yang belum mengerti melanjutkan hartanya, ya, maka bolehnya hilangnya syarat kedua harus dia memiliki rusdu. Ya, pada, dan kapan dia dianggap bisa mengelola hartanya, ya, tidak lagi dibuang-buang harta oleh dia, ya, yaitu dengan kemampuannya dalam mengelola hartanya secara ujian yang diberikan tadi kepada seorang anak yang baru balik. Diberikan sedikit-sedikit untuk melarta bagaimana dia ya membelanjakan, menjual beli umpamanya, atau diserahkan tanggung jawab. Baik, yang keempat adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap harta orang-orang yang tadi, dia anak kecil atau awak yatim atau dia orang gila ya, atau safi, orang yang bodoh tidak mengerti cara mengelola hartanya ya, yaitu yang pertama adalah orang tuanya, ayahnya. Jika ayahnya adalah rasyidan, ayahnya juga adalah orang yang adil dan orang yang mengerti mengelola. Kemudian orang yang diwasiatkan, dia orang-orang tuanya jika dia anak yatim. Maka diwajibkan orang-orang yang memiliki tanggung jawab atas harta orang-orang yang tadi disita hartanya secara sementara itu, ya, boleh bertransaksi sesuai dengan hal yang normal saja. Fima fi al-ahdhu dan wal anfa' lahum. Jadi dia harus mengolah harta itu, ya, seperti mengolah hartanya diri sendiri. Tidak dimudah-mudahkan, oh, ini bukan harta saya, atau dimudah-mudahkan mengelolanya, tidak seperti dia mengelola harta sendiri. Adalahnya kelalaian, tidak boleh. Dengan, kemudian dia juga boleh memanfaatkan, mengambil dari upah dia mengelola itu sesuai dengan standar yang normal. Maka Allah SWT sebutkan firman-Nya, wala taqrabu malal yatim illa billati hasan. Jangan kalian memanfaatkan harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Ahsan. Dengan cara yang terbaik istilahnya bahasa kita. Tidak boleh dibelikan, dimewah-mewahkan karena dia anak yatim, tidak mati, dibelikan mobil padahal sebetulnya banyak pakai dia sendiri, bawahnya kan? Ya kan? Dibelikan mobil terus yang dimakai dia sendiri setiap hari. Enggak bisa seperti itu. Ya, dibuatkan rumah, lalu di rumah itu satu kamar buat anak yatim yang 4 kamar, 5 kamar yang diisi oleh anak-anaknya. Oh, enggak bisa dimanfaatkan begitu harta anak yatim. Harus dikelola dengan amanah. Ya. Baik. Separuh ayat ini yang maksud adalah anak yatim, tapi dikiaskan kepadanya hal-hal yang lain. Jadi orang gila atau orang yang tidak mengerti meledakannya atau orang yang bodoh dalam mengelola hartanya. Baik. Bagi wali yatim, orang yang diberi tanggung jawab untuk mengelola anak yatim, menjaga anak yatim, ya, wajib menjaga harta mereka. Dan tidak boleh memakan harta mereka atau bertransaksi dalam harta mereka secara zalim atau bohong. Tak boleh. Berdasarkan firman Allah SWT, Innal ladzina yakuluna amwal al-yatama dzulman innama yaquluna fi butunihim nar. Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim, sungguhlah mereka yang mereka makan dalam perut mereka adalah api neraka. Wa yaslauna sa'ir. Sungguh mereka akan dimasukkan dalam neraka sa'ir. Jadi tidak bermudah memakan harta anak yatim, ya. Jika dia mengelola, maka dia boleh bagi hasil dengan harga hasil yang normal dengan berbisnis dengan orang lain. Ya, gitu. Tidak boleh dia umpamanya diambil keuntungan 80%, 20% kasih anak yatim. Ya. Karena dia mengelola umpamanya, tapi tidak normal bagian-bagian itu tidak normal melakukan kezaliman terhadap anak yatim, tidak boleh. Baik. Hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah yang kedua dari hajar. Kedua, hajar yang kedua apa tadi? Hajar limaslaha ghairihi. Orang lain, hartanya dilarang dia memanfaatkan karena menjaga hak orang lain dalam harta tersebut. Nah, ini yang bentuk kedua, hukum-hukumnya ini. Yang pertama, tidak boleh dihalang-halangi orang memanfaatkan hartanya. La yujan alal madin, bidaini lam yahulla ajaluhu. Lam yahulla ajaluhu. Tidak boleh orang yang memiliki hutang, orang yang memiliki hutang, dilarang memanfaatkan hartanya kalau belum tenggang waktu membayar hutangnya belum datang. Tapi kalau datang tenggang waktu dia tidak membayar hutangnya, baru hartanya disita. Baik. Li'annahu la yulzimuhu al-ada, karena dia belum wajib untuk membayar hutangnya sebelum datang waktu batas atau belum batas waktunya belum datang. Tetapi apabila dia ingin safar lama, ingin melakukan suatu perjalanan yang jauh, lama, ya. Dan hutangnya akan jatuh tempo dalam ya selama perjalanannya itu, maka falgharim man'uhu minas safar, ya, falgharim man'uhu minas safar. Nah, orang ini boleh dilarang, tidak boleh dia melakukan perjalanan karena dia akan lama pergi, kecuali dengan solusi lain tadi, apa adanya dhamin namanya tadi, adanya kafalah namanya tadi. Nah, itu solusinya itu. Nah, itu dia nanti dihubungkan, ya. Tapi kalau tidak ada itu, dia tidak boleh. Nah, dia berjalan lama, dan nanti dalam perjalanannya, dia berjalan 5 bulan. Sedangkan 3 bulan lagi, hutangnya sudah jatuh tempo. Baik. Hatta yusiquhu birahnin. Kecuali dia memberikan jaminan. Nah, ini kepada rohan. Ronggohan. Ya, memberikan gadaian. Oh, kafil malik. Nah, kafil malik tadi yang kafalah kita kaji. Adanya orang yang mampu bayar utangnya menjaminnya selama dia perjalanan. Nah, ini tadi kasus-kasus kepala dhamin tadi di sini ini. Dia punya hutang. Namun dia akan berangkat haji lama. Dalam perjalanan haji dia tenggang hutangnya harus dibayar umpamanya. Habis masa tenggang hutangnya. Siapa menjamin? Nah, tadi emang adanya barang yang dirontok oleh dia, kalau saya tidak pulang nanti pas saya dalam perjalanan jual rumah ini atau mobil ini atau sawah ini atau kebun ini, atau ada tetangganya saudara yang mengatakan saya yang menjamin hutangnya selama kalau nanti saya yang bayar, menjamin itu kafalah tadi yang mampu membayar. Yang ketiga adalah apabila harta orang yang tadi dihalangi dia untuk ya, sementara waktu untuk ya hartanya itu mal mahjur aksar min den lazim alaihi. Hartanya jumlahnya lebih besar daripada utangnya. Nah, maka orang ini tidak boleh dihalang-halangi transaksi dengan hartanya karena hutangnya kecil, hartanya lebih banyak. Nah, la yujar alaihi fi mali walakin yu'mar bil wafa' inda mutalabah. Tapi dia harus diperintahkan untuk membayar harta tersebut ketika ada permintaan untuk dibayar. Amma idza kana malu aqal. Nah, kalau hartanya kurang, hutangnya 5 miliar, sedangkan asetnya cuma 3 miliar, gimana orang tersebut? Nah, akal ma'alai dain, ya, sedangkan ini tenggang pembayaran hutangnya sudah datang. Nah, maka orang ini ditahan hartanya, disita hartanya. Tidak boleh dia melakukan transaksi dengan hartanya sampai waktu pembayaran. Ya. Di ala yadurru bil ghuram, agar tidak orang yang memberikan piutang menjadi rugi. Walai makanu madinu minat tasarruf, orang yang berutang tadi tidak diperbolehkan untuk melenjakkan hartanya. Bitabaru'in, menghadiahkannya atau memberikan sumbangan dan lainnya. Idzakan hadzal amr yadurru bi ashabid duyun, apabila hal itu merugikan orang-orang yang memberikan piutang kepada dia. Ya, dia hutangnya 5 miliar, kemudian dia ada asetnya 3 miliar. Lalu dia ingin wakaf, ingin sumbang ke sana sini, enggak bisa. Itu harus ditahan, ditahan. Karena harus utangnya dilunasi yang sudah hampir jatuh tempo umpamanya, atau satu tempo. Baik. Yang ketiga adalah man ba'al mahjur alaihi. Nah, para siapa yang menjual harta yang tadi disita itu atau di aqradahu syai'an ba'dal hajar, atau diberikan piutang kepada orang lain setelah dia disita, falayakulahu al-mutalabah illa ba'da faqil hajar anhu. Maka dia tidak berhak menuntut kecuali setelah bebas dia dari sitaan. Jadi tidak boleh dia menuntut hal itu. Lil hakim ayyabi'a malahu wa yukassimu samanahu biqadri duyun uramai. Nah, kemudian bagi hakim, bagi penegak hukum, dia berhak menjual harta orang yang tadi, yang apa namanya tadi, yang dia berhutang. Ya, jika dia tidak bayar utangnya, maka boleh. Dan dibagilah hasil jualan itu kepada orang-orang yang memiliki piutang kepada dia, yang sudah tenggah hutangnya sudah datang, atau waktu pembayaran sudah datang. Dan hadahu al-maqsud min al-hajar. Ini tujuannya hartanya disita tadi. Harta disita untuk melunasi hutang-hutangnya. Baik. Wa fi ta'khir dzalika matallun wa dzulmun lillahum. Karena kalau tidak dibayarkan hutangnya, itu menunda pembayar utang yang sudah jatuh tempo tadi, itu menzalimi orang yang punya utang, memiliki piutang tersebut dan harta tersebut. Baik. Wa yatrakul hakim ma yahtaji ilaihi kana faqa wasaqa. Dan di seorang penegak hukum memberikan kepada kebutuhannya, yaitu kebutuhan makan, ya, sandang pangannya, tempat tinggalnya. Nah, inilah beberapa hal yang berkenaan dengan masalah orang-orang yang di sita hartanya ada dua bentuk dan bagaimana hukum-hukumnya, ya. Ini kan juga ada ya dalam piutang-piutang sita hartanya. Pemanya si A berutang dengan si B. Kemudian sudah jatuh tempo, dia punya mobil. Mobilnya disita oleh si B. Boleh. Ya, atau disita oleh hakim. Boleh. Sita, biar dia membayar utang. Taib, ini perkara-perkara secara umum, ya, dalam masalah jual beli dan utang-utang, berbagai hal yang banyak istilah-istilah kita lihat. Pelajaran yang penting di sini adalah begitu kayanya hukum Islam. Berbagai transaksi, urusan-urusan keseharian itu solusinya banyak dalam agama Islam. Ada jawaban-jawaban semua. Ini menunjukkan betapa mulianya agama kita. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa kita bahas. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Fadal. Allah yubarik fiik Ustaz. Syukran jazakallahu khairan untuk ilmu dan waktunya. Alhamdulillah ada pertanyaan yang masuk dari kolom Q&A. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ali, semoga Allah selalu menjaga, merahmati, dan memuliakan Ustaz dan keluarga. Panitia Islam apapun. Amin. Apaan Ustazji, apakah boleh menggunakan hadis ini sebagai dasar untuk melaksanakan dan mengajak untuk duha 12 rakaat? Dan barang siapa mengerjakan sholat 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga. Dan tidaklah satu hari, dan tidak juga satu malam, melainkan Allah memiliki karunia yang dianugerahkan kepada hamba-hambanya sebagai sedekah, dan tidaklah Allah memberikan karunia kepada seorang yang lebih baik daripada mengikhlaminya untuk selalu ingat kepadanya. Riwayat dari Atta Brani, atas nasihat Anda mengucapkan jazakumullah khairan ya Ustazji barakallahu fikum. Baik, lafaz hadisnya Anda enggak ingat, tapi kandungannya banyak dalil-dalil tentang sholat dua rakaat duha. Memang ada atau 12 rakaat bagi orang-orang yang di malam hari tidak sempat qiyamul lail, itu ada sunnahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utamanya banyak, tapi hadis tersebut apakah sahih itu tidak perlu kita cek. Dan perkataan para ulama tentang sanad dan juga derajat hadis tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kalau dibalik pikir Ustaz, untuk pertanyaan selanjutnya. Bismillah Ustaz, izin bertanya, apakah hukum mengaur-ngaurkan uang ketika acara pernikahan? Jazakallahu khairan Ustaz. Apa itu? Yang melempar-lemparkan uang itu Ustaz. Tujuannya untuk apa gitu ya. Tapi kalau untuk memberi hadiah, beli halnya. Tapi caranya lagi. Cara kesempatan berinfak, cara memberikan hadiah. Tentu harus dengan cara-cara yang menghargai orang yang diberi, menghargai juga harta kita. Ada satu kisah menyebabkan orang lain kagum dengan agama Islam. Seorang pedagang di Eropa, dia membawa zaitun. Dia langsung bercerita. Dia sendiri cerita kepada kita. Ya, anak sendiri dapat cerita dari dia sendiri. Jadi ketika dia membawa barang-barang itu, walaupun zaitun korma, kalau orang-orang sana, itu makan-makan didorong pakai kaki. Dengan tidak dihargai bosan, tapi dia tidak. Ya ini nikmat Allah, harus ya dihargai, tidak diijab, tidak diapa oleh dia. Ketika dia mencontohkan hal itu, orang-orang ini, orang-orang Eropa, orang-orang itu kagum dengan dia. Kok bisa? Apa yang membuat dia menghargai nikmat ini? Kenapa kamu melakukan demikian? Ditanya oleh orang itu. Lalu jelas sekali dia ini kan nikmat pemberian Allah, ya tidak didorong-dorongkan, diinjak-injak semacam itu. Nanti kan dimakan. Nah, jadi adab itu harus dipakai. Bagaimana kita memberikan ya sesuatu, jangan meniru adab-adab orang-orang yang tidak berilmu, apalagi kebudaya-budaya yang bukan dari kebudayaan yang sesuai dengan budaya Islam, ya sesuai dengan ajaran Islam. Itu harus kita tinggalkan. Cara memberikannya, ya apalagi nanti terjadi beribu-ributan saling dorong-dorong, itu kan bukan mudarat. Ya baik diserahkan secara baik dengan bentuk yang baik, dan itu menghargai orang yang diberi dan juga harta yang kita berikan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, Ustaz. Semua pertanyaan di kolom Q&A sudah dibacakan. Apa dari Mas Koro, Ustaz? Selanjutnya di handphone, Ustaz. Teman, jika dulu ada orang pernah naik angkot nggak bayar, naik bis kota nggak bayar, tobat orang tersebut bagaimana, Ustaz? Ya, dia harus bertobat dan dia harus berapa kira-kira gitulah, dia berniat bahwa ini adalah bayaran ongkos naik saya yang pernah bayar, dia harus niatkan gitu. Allah tahu ya orang-orang yang ditipu oleh dia, maka diniatkan oleh orang yang pernah ditipu oleh dia. Wallahu a'lam bishawab, itu hak orang lain ya. Apa hukum memakai slogan barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar kembali, dikembalikan? Kita sudah bahas ini dalam masalah khiyar, khiyar majlis dan khiyar aib. Kalau itu adalah cacat, tidak mengurangi harga dan standar kebaikan barang, ya boleh dikembalikan, ya cacat. Ya, subhanallah ya, ini pemahaman begini dipahami oleh orang-orang yang memaham jual beli luar biasa. Pernah kita satu kali dulu belanja, itu sudah tahunan, ya ada satu tahun atau dua tahun, saya membeli barang sesuatu dan ada rusaknya, saya kembalikan di Saudi, diterima oleh orangnya, diterima dan tanpa ada tolak menolak sama sedikit dia, ya apakah dia tahu barang itu memang sudah mungkin dikasih itu ada apa? Saya bilang ini barang kamu, saya beli tahun sekian, ini bukti, memang ada kuitansi semuanya, saya bawa kembalikan. Maka dia bilang kamu mau uang atau tetap barang? Dia bilang, nah ini nyaman sekali dan jual beli dengan orang-orang yang paham agama. Jadi slogan itu tidak benar kalau seandainya memang ada hak pembeli untuk melihat dari ada khiyar majlis, sama kalau di tempat tidak masih boleh berkhiyar. Dan kalau memang terdapat cacat pada barang itu yang memang cacat itu bukan cacat yang istilahnya yang sederhana ya, nah tentu yang merugikan itu boleh dia membelikan. Baik. Ada pertanyaan, jika ada kondisi misalkan apa nih, ada ketika latihan nyetir mobil tiba-tiba ada anak kecil nyelonong naik sepeda, akhirnya terpaksa banting setir, lalu nabrak tembok milik orang lain. Apakah saya wajib ganti rugi? Karena jika tidak, saya lakukan bisa mengancam nyawa anak tadi. Iya. Harus kita mengganti. Dan jika ada kelalaian dari orang tua anak kecil tadi, sebetulnya bisa diminta pertanggungjawaban orang tuanya. Karena dia tidak menjaga anaknya, sehingga menyebabkan orang lain korban. Tapi kalau orang pemilik pagarnya merelakan, itu halnya. Cuman kita tetap menemui orang tersebut, apakah dia minta ganti atau diperbaiki. Ya. Jika ada orang meminjam motor, lalu terjadi kecelakaan yang tidak disengaja, adakah kerusakan tidak berat di motor itu? Ketika dikembalikan, pemilik diam saja, tidak minta perbaiki ganti rugi. Apakah meminjam harus ganti rugi? Kalau meminjam sudah dipinjamkan, sebetulnya tidak ada hak ganti rugi. Lalu diminjamkan, kecuali dia melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak normal, gitu. Ya, dia bawa motor ugal-ugalan, itu dibahas oleh para ulama fikih. Lalu kecelakaan, ya, motornya orang hancur, dia rusak diganti itu. Karena, tapi kalau dia, karena ketika dia sudah mengizinkan untuk dipakai, itu artinya sudah dia beri hal. Tapi kalau seorang yang tadi meminjam, adab dalam meminjam, dia tetap ingin perbaiki, boleh hal. Tapi kalau orang tadi sudah menyerahkan, sebenarnya dia tidak boleh minta ganti kalau memang tidak terdapat kelalaian dari orang yang meminjam. Baik. Ada slogan di supermarket, memecahkan berarti membeli. Slogan seperti ini gimana, Ustaz? Iya, tapi kalau dipecah barang orang yang diganti, maka kita harus hati-hati ketika beli barang orang. Ya. Karena kalau tidak demikian, ada sebagian pembeli itu tidak peduli. Ya. Kalau tidak demikian, dia maka merugikan. Ada saran dari Ustaz Sunnah, cara jual hijab syar'i lebih bagus pakai manekin, bukan memfoto wanita yang bisa menimbulkan fitnah. Pertanyaannya, manekin yang seperti apa yang dibolehkan dan mana yang tak boleh, Ustaz? Ya, barangkali masalah bisnis begini, carikan hal yang lebih selamat. Hal yang lebih selamat tidak harus akhwat, bisa dalam bentuk dipajang, ya, dengan bentuk-bentuk bagaimana gitulah. Ya, tahu lebih tahulah bisnis. Dan lebih selamat sebetulnya hal yang apa yang disarankan Ustaz, lebih selamat. Itu aja. Supaya tidak menjadi fitnah. Kadang-kadang walaupun itu grup-grup perempuan atau di WA ataupun di Instagram, tujuannya untuk kepada perempuan, tapi kadang-kadang laki-laki lain juga ada yang melihat. Ya. Jadi pertanyaan berikutnya. Dalam hajar yang dimaksud dengan wali di sini, apakah kerabatnya atau boleh orang lain, tetangga atau mengenal atau mengetahui segala sesuatu tentang harta keluarga orang yang dihajar? Bisa keluarganya, karib kerabatnya, kalau tidak ada karib kerabat dekat, ya bisa tetangganya yang amanah, ya tentu, atau yang mendapat wasiat, gitu. Itu yang berhak untuknya. Kalau tidak, ya itu. Itu para desa, yang kalau di desa, ya, dengan, atau imam masjid. Kalau memang dia tidak punya kerabat, tidak ada lagi. Ya, orang-orang yang amanah lah. Orang-orang yang bisa dipercaya untuk melakukan hal itu. Dan ini salah satu badan yang juga harus dipikirkan dalam sebuah lembaga-lembaga negara, ya, bagaimana poin ini penting sebenarnya. Untuk menjaga harta anak yatim, orang-orang yang memang dalam keadaan sakit parah dia, tidak bisa mengelola hartanya, gimana dia itu? Ya, nah ini tidak dibiarkan hartanya hancur, orang-orang yang gila dia membeli harta. Dan pernah suatu kasus saya saksikan, akhirnya dia gila dan hartanya hancur semua karena tidak ada orang yang mengelola hartanya dan tidak menyita hartanya. Akhirnya hartanya ada yang dicuri, ada yang macam-macam. Nah, ini hal ini kita dalam sesama muslim harus saling memberikan pertolongan terhadap saudara kita yang sedang mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu a'lam bishawab, yang dapat kita bahas sampai kesempatan ini. Mudah-mudahan pembahasan ini dapat membuka wacana dan juga wawasan kita untuk tentu untuk yang lebih paham dan lebih pakar. Nah, ini ustaz-ustaz kita yang lebih fokus kajiannya fikih-fikih, ya. Ini kita hanya memberikan informasi-informasi dasar saja, ya. Untuk lebih jelas dengan soal-soal ini bisa ditanyakan pada ustaz-ustaz kita yang memang fokus kajian beliau dalam pendidikan adalah di bidang fikih. Demikian wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.